اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita mulai pengajian kita dengan membaca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Silakan dimakan, Mbak. Maklum tanggal tua. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pas saya di Jogja, saya baru ingat 3 hari yang lalu kalau jadwal saya hari ini di Jogja. Saya WA Mbak Titik untuk bisa pengajian karena bisanya cuma menyelakan waktu. Karena waktu saya lebih banyak di luar Jogja. Wih anak isopo wih. Oh, neng busnya ada program gawe anak atau saya ini? Rekan-rekan sekalian, dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dungka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dungka, maka aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kita kaji ayat ini. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka aku Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Jadi kesulitan, kesempitan, kesusahan yang selama ini kita lakukan, salah satu penyebabnya itu karena kita melupakan Allah. Orang itu galau, susah, sekarang bahasa yang lagi ngetren itu ambiar, ambiar, kan? Ambiar, aku tanpa gadun seperti sego kucing tanpa karet, nah, ambiar, ambiar. Orang itu susah karena dia lupa bahwa dia itu punya Allah, makanya jadi susah karena dia lupa bahwa sebenarnya dia itu punya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah dia. Kenapa kemudian dia menjadi susah, galau, ambiar dan lain sebagainya? Karena dia melupakan Allah. Saya kasih contoh begini. Coba yuk kita lihat bareng-bareng contoh kasusnya dengan bahasa yang sederhana. Dia yang chatting kamu melalui WA akan kalah dengan yang mengajak kamu ke kantor KUA. Ngono, kowe malah galau. Cahaya server-server ini becek ketitik ala ketara. Wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Iya. Codot-codot. Ping apa cengengesan. Oh, nyatane ya ngono. Mula cewek iki rasa mau pikir banget-banget. Saiki iki kowe lak susah, ra ono wong sing nganggep kowe. Tapi lak sesuk kowe duwe duit akeh, kabeh wong nganggep kanca tak kandhani. Eh, kae dulurku, matamu. Biar aku sisah kamu kemana. Coba kita lihat hitung-hitungan yang paling sederhana. Toko keri, kelotak-kelotak. Dulanan HP, HP ini cross yang gaya. Coba yang sana dikasih snack, masak kayak lo. Oh, udah habis. Oh, masih. Santai bro, masih ada kok. Aku tahu kan, kamu susah. Susah untuk dilupakan. Todot, codot. Coba mas dikasih itu mbak-mbaknya itu. Alah disuak-suaknya gak disok ngono ya. Disuak-suaknya barang kok ya. Ganggu wong ngaji. Sok kabeh. Gaspol remblong. Kita lihat begini contoh kasusnya. Kalau kita punya masalah yang bersifat duniawi, siapakah orang yang pertama kali kita tuju? Orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah kita. Kasih contoh. Begitu kamu lapar, yang kamu ingat-ingat biasanya apa? Rumah makan, restoran. Wah, luwe aku. Sing dikirim ke restoran. Begitu nyampe restoran, kamu pasti akan ditanya sama pemilik restoran atau penjaga restoran. Mbak, pengen makan apa? Ditanya, dikasih makannya, dikasih menu. Catatannya adalah, ketika kita minta sesuatu ke restoran itu, belum tentu makanan yang kita minta itu ada. Waduh, habis ya mbak. Waduh, hari ini pas gak ada. Perut kita lapar, yang kita tuju adalah restoran. Satu. Dan yang kita mau makan, belum tentu ada. Yang kedua, begitu badan kamu sakit, yang kamu ingat-ingat siapa? Dokter. Sampai dokter, kamu pasti akan ditanya, sakitnya apa? Mas-masnya jawab, manuk gulo gatel. Lah. Dan belum tentu dokter yang nambani penyakit kita itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Belum tentu. Apakah dokter itu pasti bisa menyembuhkan penyakit kita? Oh, belum tentu. Enggak menjamin. Waduh. Makanya kasus istri saya sakit hari ini itu saya ya kalau mau menyalahkan banyak menyalahkan dokter dulu yang menangani. Selama 2 tahun enggak terdeteksi penyakitnya. Tahu-tahu sudah kemana-mana. Ini artinya kita enggak boleh percaya sama dokter. Maka saya sering bilang, dokter ki wong goblok. Buktinya apa? Saben wong teko ditakoni kan goblok. Pak dhewe lara apa? Dokter itu sing pinter cuma satu, dokter hewan. Enggak pernah ditanya langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kowe lara apa? Enggak ada. Dokternya marah sama saya. Sing goblok ya wong Islam, Gus. Lah napa, dokter? Ha cethok, sing ngentut bokong kok wudu sing diraupi raine yo matamu. Kenapa orang Islam tuh ngentut sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Ya padha karo dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik. Ya, kalau sakit yang dituju dokter. Yang ketiga, kamu punya motor, motor kamu rusak. Yang diingat-ingat siapa? Bengkel. Ada jaminan enggak bengkel itu pasti bisa membuat motor kamu bagus? Kada. Kadang-kadang rusak ya apa? Karena ada bengkel itu nerima bongkar enggak nerima pasang. Ya rusak. Dan belum tentu montir yang dandani motor kita itu bisa dandani motor kita. Tapi kita percaya, kita datangi dia. Sing lucu meneh tamu. Begitu susah, sing dileng-eling apa? Ngerum. Sing dileng-eling apa? LC. Begitu nyampe room, kira-kira masalahnya tamu itu selesai apa enggak? Enggak, malah ketemu masalah. Tamune arepe curhat, malah LC dia curhat dhisik. Dancuk itu. Tamu ini harapnya curhat, aku di masalah gini-gini, halah om podoh. Ternyata masalahnya LC jauh lebih besar daripada, makanya saya bilang, tamunya bose itu orang susah apa orang senang? Tamunya bose itu orang susah apa orang senang? Orang susah tapi nyari seneng. Lak susah doh, orang mungkin, lak seneng orang mungkin moro rene. Moro rene ini mergo, susah. Delalah ketemu awakmu podoh-podoh, susah. Susah kuadrat. Sing kono susah mergo kapusan kantor, mergo padu karo bojone, sing kene susah mergo bar gelut karo gadune. Wah, ketemu wis. Ketemu. Maka terjadilah. Iki foto-foto sing apik to motone. Yo, angle iki pindah-pindah ora sak nggon ngono kok. Wong cekrak-cekrek. Kan yo hari gini pakai klis pakai film lah pakai klis jiji gimana sih ngakan pola itu rasanya di foto fotografer ya dari segala pose lo dari belakang dari atas dari bawah mana lo dari ini LC delok ini kerak mana lo jadi men anu keto arts tetapi kita melakukan itu, perutnya lapar, datangnya ke restoran, badannya sakit ke dokter, motornya rusak ke bengkel. Begitu kita susah ngerum, bahkan kadang-kadang kita susah larinya kemana ke botol. Wah, mumet dasku, yo ngombe wae yo. Akhirnya pesen Chivas, Ciu Flastikan. Aku pengen mendem dan ngiso turu, tukune apa? Konturu. minuman paling mbuh konturu. Apa? Oh, konturu kok konturu. Dan semua yang kita tuju itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ini wae. Begitu kamu kehilangan motor, yang dituju siapa? Polisi. Lapor Pak Polisi, motor saya hilang. Ada enggak jaminan polisi itu menemukan motor kita? Enggak ada. Tapi kita percaya. Padahal ada satu tempat yang ketika kita datang, pasti Allah menyelesaikan. Pasti akan diselesaikan. Siapa? Allah. Masalah apapun kamu curhat dengan dia, pasti ada solusinya. Tetapi kita sering melupakan Allah. Kita lebih senang curhat dengan teman daripada dengan Allah. Begitu kita punya masalah dengan suami, kita lebih senang curhat dengan tetangga daripada dengan Allah. Ngerti rasa iki bojoku ngene. Dan mohon maaf, tempat curhat kamu itu kira-kira bisa menyelesaikan masalah kamu enggak? Enggak. Orang curhat itu sebenarnya enggak butuh solusi kok, cuman butuh pendengar. Dirungokke meneng dhewe kok. Aku wis plong bar cerita karo awakmu, ya ora. Padahal yang dicurhati enggak pernah ngasih solusi, malah ngember yo ho-ho. Cangkem siji jadi cangkem sewu. Lak lagi apik, oh aku simpati karo awakmu. Wong wedok sing sabar tenan kowe. Wis aku bersamamu. Begitu duwe masalah karo sing dicurhati. Wong sak bose ngerti kabeh tandane. Mbak Titik ngerti. Wis lak Mbak Titik ngerti, wong sak bose ngerti kabeh. Ada kayak cangkeme kaya YouTube sih. Apa wong dicurhati. Padahal tenan Mbak itu, orang curhat itu sebenarnya enggak butuh solusi loh, cuman butuh pendengar. Wong dirungokke iki plong. Makanya saya bilang sama kamu, kamu kalau jadi suami, jadilah suami yang pendengar. Wong wedok iki nyuwun sewu. Perempuan itu kan ditakdirkan oleh Allah, mulutnya lebih banyak bicara daripada laki-laki. Jadi kosakatanya perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Bukan karena dia cerewet, karena dia punya tanggung jawab ngajari anaknya. Makanya wong wedok cerewet. Soalnya apa? Keturunannya Siti Hawa. Hawa, cangkeme mangap. Hawa. Lah wong lanang iku kudune anteng. Soalnya apa? Nabi Adam. Cangkeme mingkem Adam. Wong wedok Hawa. Wong wedok ya nyuwun sewu cerewet. Oh, double setir yo, Ci. Kan cangkeme double. Jadi cerewet lumrah. Jadi kita seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi ketika engkau kembali kepada Allah, fafirru ilallah, segeralah lari kamu kepada Allah. Allah akan menyelesaikan semua masalah. Makanya begitu dokter bilang macam-macam, penyakit istri saya begini, begini, begini, begini. Ah, dokter cangkeme ngalahi Gusti Allah. Saya cuma bilang sama istri saya, sudah kamu tambah kebaikanmu, kamu tambah ngajimu, kamu tambah sholawatmu, kamu tambah pasrahmu, kamu tambah sodakohmu. Sudah. Umur, jodoh, rezeki, kematian itu kan urusan Allah, bukan urusan dokter. Banyak kok kasus yang sakit ditunggui sama yang sehat, yang mati malah yang sehat. Lu ada banyak enggak? Banyak. Golek neh matamu kuwi golekna. Emangnya aku cowok apaan? Kamu kalau ngomong gitu jangan depan kamera dong. Ambiar. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Iye. Cewek ora sama gagas. Mending ngopani sound system daripada ngopani cewek. Apa bedanya sound system karo cewek? Beda. Sound system diragati entek okeh, ketok wujute. Cewek diragati entek okeh, dipek kancane lek andane. Loro. Kalau saya punya prinsip, makanya saya enggak neko-neko. Lelaki yang hebat itu lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ngomonganku apik YouTube. Jadi tempat-tempat itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita, dok. Tetapi yang bisa menyelesaikan masalah kita itu cuma siapa? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya coba Mbak Titik, banyak kasus teman-teman kita LC itu, mlebu ning bose, seneng-seneng ta, ketemu tamu apian. Wis janjene macam-macam. Wis tak nduke melu aku ae. Wah, mulai tertarik. Tak goleke omah padahal mau ngontrak, tokoke mobil padahal mau kreditan. Sebulan, rong bulan jek diopeni karo gadune. Telung bulan gadune bosen tinggal mulai merongos. Ajiar dep kolektor ngalor ngidul, omah ditake, mobil ditake, mribik ini Mbak Titik meneh. Mbak kerja meneh. Ora. Rupa-rupane. Karena kemakan janji palsu para tamu. Bosok cangkeme tamu omok percaya. Sing lucu ya ki mau biasane handle A sesuke handle B. Muncul bahasan tamuku direbut, matamu. Tamu ki berhak memilih kok ngerebut ki ngopo? Wi rungokno cah wedok kuwi. Sing lucu meneh tamune nopo telepon saka bojone. Kono, diangkat dhisik kono. Lah kamu punya hak apa? Pengalaman matamu ngawur tak ajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana pengalaman hari ya. Jadi saya meyakini kok semua takdir Allah itu lebih baik daripada perencanaan manusia. Proposal hidup kamu yang kamu buat itu kalah baik dengan proposalnya Allah. Apa yang menjadi maunya Allah itu pasti lebih baik daripada maunya manusia. Apa yang menjadi keinginan Allah itu pasti lebih baik daripada keinginan manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita.